Música na Conde. What's up, yo? Triple the nigga shit. This a fucking nice job. Kill us nigga spit. Truth from this. I love it like a magic. It's so. Nigga, welcome on my trip, yo trip. Hanya menihir, tempatkan ku berkarir. Nikmati di secangkir, sapaan pun mencair. Why can't hold me, hold on my homie. Just a fucking hole on 98 if you see. Rapku masih melaju, berikan celah tuk aku berpacu. Tak hanya umbar di lagu, maka sediakan lawan di depan mataku. Satu persatu jatuh, hater di jalan yang buntu. Rimaku buat kalian kan lulu, atau kan mengeras bagaikan batu. Fuck you. Ku bukan MC terbaik di dalam kota, tapi menjadi pelita. Terangin jalan penerus, hingga menjadi cerita kita. Sang pemimpi dengan penuh harapan, bahwa di dalam kota Jayapura, kitalah sang pembuat gebrakan. Yeah. Rap star, one and on, I got a big game star. Play the song. Rap star, one and all, I got the big and star. Play the song, yeah. Push it, cushy, cushy. Yeah, let's do it now.